Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu rak'ata tahiyatin. Disunahkan melakukan dua rakaat tahiyat. Tahiyat ini artinya adalah penghormatan. Jadi sholat dua rakaat yang tujuannya adalah untuk penghormatan. Lidakhili masjidin, bagi seorang yang masuk ke dalam masjid. Jadi yang dihormati adalah masjid ya. Jadi karena masjid itu tempat yang suci, tempat yang istimewa, maka setiap orang yang masuk itu ada kesunahan menghormatinya. Dan penghormatan masjid itu dengan cara melakukan sholat dua rakaat. Jadi sholat dua rakaat tahiyat masjid ini termasuk bagian dari sholat sunnah yang dzatus sabab ya. Dzatus sabab artinya kesunahan yang disebabkan oleh sebab ya, disebabkan oleh sebab. Artinya kesunahan yang tidak memiliki waktu tertentu, karena ada dzatu waktin, ada dzatus sabab. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu, ada yang sholat sunnah tidak memiliki waktu tetapi kesunahannya dikarenakan ada sebab tertentu. Kalau sholat tahiyat masjid ini sebabnya adalah masuk masjid ya. Jadi masuk ke masjid itu menyebabkan kesunahan dua rakaat tahiyat. Wa in takarrara dhuhuluh, walaupun berulang kali masuk ke dalam masjid. Jadi satu sholat tidak bisa untuk beberapa kali masuk ya. Artinya kalau ada orang yang keluar masuk masjid, maka setiap kali dia masuk itu juga disunahkan melakukan dua rakaat tahiyat. Bukan berarti kalau sudah melakukan satu kali lalu keluar dan masuk kembali, masuk yang kedua kali sudah dicukupkan dengan yang pertama, bukan berarti begitu. Tetapi setiap kali masuk, walaupun berulang-ulang, itu kesunahannya juga berulang-ulang. Au lam yuridil julus, atau walaupun masuk ke masjid dan tidak ada keinginan untuk duduk. Jadi orang yang hanya berdiri saja di masjid, tidak ada keinginan duduk, itu juga disunahkan melakukan dua rakaat tahiyat masjid. Hilafan li Syaikhi Nasr wa tabi'ahu Asy-Syaikhu Zakaria. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Nasr ya. Syekh Nasr mengatakan bahwa orang yang masuk masjid dan dia tidak ingin duduk, maka tidak disunahkan baginya melakukan dua rakaat tahiyat masjid. Dan pendapat Syekh Nasr ini diikuti oleh Zakaria Al-Ansori fi Syarhayil Manhaji wa Tahrir, di dalam dua syarah beliau, yaitu syarah Manhajut Tulab dan kitab Tahrir. Kalau syarah kitab Tahrir ini namanya kitab Tuhfatut Tulab ya, Tuhfatut Tulab. Kalau syarah manhaj ini namanya Fathul Wahab ya, Fathul Wahab. Jadi kedua syarah ini sebenarnya yang dijelaskan itu kitabnya sendiri, ya, kitabnya sendiri. Jadi Manhajut Tulab ini ringkasan dari kitab lain, disarai beliau sendiri. Tahrir ini juga sama, ringkasan dari kitab lain yang disarai sendiri. Bikaulihi, dengan ucapan beliau, penjelasan beliau, penjelasan Zakaria Al-Ansori, in aradal julus ya. Jadi di dalam dua syarah ini, syarah syarah manhaj dan kitab tahrir, beliau memberi catatan kesunahan sholat rakaat sholat tahiyat masjid dengan bila ada keinginan untuk duduk ya. Jadi kalau tidak ada keinginan duduk maka tidak disunahkan. Ini menurut Zakaria Al-Ansori. Li khabari Syaikhain, kesunahan dua rakaat ini berdasarkan hadis dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk ya, janganlah duduk hingga sudah melakukan dua rakaat. Jadi ada larangan Nabi untuk duduk sebelum melakukan sholat sunnah dua rakaat, dan larangan ini tidak sampai berdampak hukum haram ya, tetapi ini hanya sunnah saja. Karena memang ada hadis lain yang membelokkannya dari hukum wajib. Watafutu ini sekarang mau menjelaskan tentang habisnya kesunahan tahiyat masjid. Watafutu tahiyatu bil julusi tawil. Kesunahan tahiyat masjid sudah habis bila melakukan duduk yang lama. Jadi seorang yang masuk ke masjid kemudian dia duduk dan waktu duduknya tawil atau lama, maka kesunahan tahiyat ini sudah habis ya. Wa kadzal qasiru illam yasha au yajhal. Selain duduk yang lama, duduk yang sebentar itu juga bisa menghilangkan kesunahan tahiyat masjid. Bila duduk yang sebentar itu tidak dilakukan dengan lupa atau tidak mengetahui. Jadi kalau duduk sebentar dan lupa, duduk sebentar namun lupa, atau duduk sebentar namun tidak mengetahui bahwa hal itu menghilangkan kesunahan, ini duduk sebentar ini masih belum menghabiskan atau menghilangkan kesunahan tahiyat. Jadi kalau duduk yang lama ini tidak ada batasan lupa atau tidak tahu ya, baik lupa maupun tidak tahu, duduk yang lama ini menghilangkan kesunahan. Tetapi khusus duduk yang sebentar ada catatan bila tidak dilakukan dengan lupa atau tidak tahu. Wa yulhaqu bihima 'alal awjahi ma law ihtaja li syurbi fayaq'udu lahu qalilan. Disamakan dengan dua hal itu, jadi dhamir hima ini kembalinya ke lupa dan ke tidak tahu ya. Disamakan dengan keduanya, menurut pendapat Aujah adalah seseorang yang butuh minum ya, seseorang yang masuk masjid kemudian dia minum lalu dia duduk sebentar ya, duduk sebentar thumma ya'ti biha, lalu dia melakukan sunnah tahiyat. Jadi duduk yang sebentar dan dikarenakan minum ini tidak menghilangkan kesunahan tahiyat karena disamakan dengan duduk yang dilakukan lupa atau duduk yang dilakukan karena tidak tahu bahwa hal itu menghilangkan kesunahan. La bituli qiyam. Kesunahan tahiyat tidak habis dengan lama berdiri. Jadi selama masih berdiri, walaupun dilakukan berjam-jam, berdiri ini tidak bisa menghilangkan kesunahan tahiyat. Au iradin anha, atau berpaling ya, berpaling dari melakukannya. Jadi seorang yang masuk masjid kemudian dia ada niatan untuk tidak melakukan, niatan tidak melakukan itu juga tidak menghilangkan kesunahan tahiyat masjid. Jadi misalkan setelah masuk ada niatan tidak melakukan, kemudian niat itu berganti, yang asalnya tidak ingin melakukan kemudian berubah menjadi ingin melakukan, itu juga masih ditetapkan masih disunahkan melakukan tahiyat masjid. Jadi intinya adalah yang membatalkan atau yang menghilangkan kesunahan itu adalah duduk, baik lama maupun sebentar. Namun kalau sebentar ini ada dua catatan tadi ya. Waliman ahrama biha wallahu a'lamu bisawabi.